pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 11 September 2017 dibacakan Ardiansyah. Irwandi Yusuf melayangkan surat kepada Duta Besar Myanmar. DPRA meminta pengerukan kolam labu di Pelabuhan Ulele Banda Aceh jadi prioritas. Satu lagi jamaah haji asal Aceh meninggal dunia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melayangkan surat kepada Duta Besar Myanmar untuk Indonesia terkait kekerasan yang pecah di wilayah Rakhine, Myanmar. Surat tersebut berisi permohonan pemerintah Aceh untuk menemukan solusi damai di wilayah yang dihuni minoritas Muslim Rohingya. Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin menyebutkan bahwa dalam surat tersebut Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan keprihatinannya terhadap konflik yang telah menelan banyak korban jiwa serta menyebabkan ribuan orang mengungsi. Dalam surat tersebut, Irwandi juga meminta pemerintah Myanmar bekerja sama dengan PBB, ASEAN, dan komunitas internasional yang lebih luas untuk memulai proses pembangunan perdamaian dan berkomitmen menegakkan hak asasi manusia serta demokrasi sebagai pilar strategi komprehensif untuk membawa stabilitas, keamanan, dan perdamaian ke Rakhine. Sudarlun, korban penculikan bernama Harmaili, 30 tahun, warga desa Bungo, Pedada Biren, hingga kemarin masih diamankan di Polres Biren untuk kepentingan penyelidikan. Mertua korban dari istri pertama yang telah diceraikan sedang dimintai keterangan di Mapolres Biren. Informasi itu disampaikan Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SESH menyangkut perkembangan kasus tersebut. Kapolres juga menambahkan saat ini tim sedang melakukan evaluasi dari berbagai keterangan saksi menyangkut dengan siapa pelaku, dan tim pemburu terus melakukan tugas mencari pelaku yang diperkirakan telah meninggalkan Biren. Sudarlun, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh meminta pengerukan kolam labu di Pelabuhan Ulele Banda Aceh menjadi prioritas Dinas Perhubungan Aceh. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRA Asri Jalha Asnawi kepada Serambi FM, dan ia mengaku heran dengan Dinas Perhubungan yang terkesan santai menanggapi pendangkalan kolam labu Ulele. Padahal dengan intensitas lalu lintas laut Banda Aceh Sabang yang tinggi setiap harinya, seharusnya pengerukan kolam disegerakan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh Dr. Andes Julkarnaini MSI saat dikonfirmasi mengatakan pengerukan merupakan solusi terhadap kolam labu yang telah dangkal, namun hal itu baru bisa dilakukan jika ada anggaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 143 dari 164 calon jamaah umrah yang menjadi korban dugaan penipuan Azizi di Aceh Barat meminta paspor mereka dikembalikan. Hal tersebut diungkapkan Hamdani dari Yara selaku kuasa hukum calon jamaah umrah. Selain uang yang bervariasi, korban juga meminta paspor dikembalikan. Hamdani mengaku jumlah paspor yang diserahkan awalnya 164 kepada pihak Azizi Tour dan Travel Hajj serta Umrah Service Perwakilan Melabuh. Koordinator Yara itu menyatakan jumlah calon umrah yang menjadi korban kasus penipuan sejauh ini yang telah diperiksa atau di BAP sebanyak 14 orang dari 37 orang yang membuat laporan. Sudarlun, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mulai mengambil sampel produksi padi musim tanam gadu 2017. Sampel produksi yang diambil secara acak di sejumlah titik di tiap kecamatan nantinya akan diketahui produksi rata-rata. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Abdia, Insinyur Muslim Hasan MSI mengatakan, sampel produksi diambil sehubungan musim tanam gadu 2017 memasuki awal panen di sejumlah lokasi. Selain Kabid Ketahanan Pangan, pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random, melibatkan Menteri Statistik, Menteri Tani, PPL, Kejuruan Belang, termasuk anggota Babinsa setempat. Darlun pembebasan lahan di dua lokasi untuk pembangunan RTH Ramah Anak dan Lansia serta pembangunan daya sekitar 10 miliar rupiah yang telah dianggarkan pada APBK 2017 ini gagal dilakukan Pemko Langsa. Hal ini dikarenakan penentuan harga tanah di dua lokasi oleh pihak konsultan jasa penilai publik atau KJPP di bawah pasaran harga saat ini sehingga tidak menemui titik temu kesepakatan harga antara pemilik dan pemerintah setempat. Menurut Sekda, gagalnya dua titik lahan yang rencananya akan dibebaskan tahun ini juga akan berdampak pada gagalnya rencana pembebasan lahan tahun berikutnya. Seperti rencana pembebasan lahan di persimpangan Jalan Nasional Gampung Sungai Pau dan Gampung Matang Selimeng. Darlun personil subsektor perbatasan Rumah Bundar Kabupaten Gayolues dengan Aceh Tenggara meringkus pelaku pencurian sepeda motor. Tersangka curanmor Gunawan, 21 tahun, warga Pulau Piku, Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara, melakukan aksi pencurian sebuah sepeda motor milik korban bernama Santi Lina, 28 tahun, warga Kuta Panjang, Gayolues. Sepeda motor jenis Vario Tekno BL3749DC di Kuta Panjang. Dari informasi yang diperoleh Serambi FM, tersangka membawa kabur sepeda motor milik ibu rumah tangga tersebut di Kuta Panjang saat diparkir di depan rumah. Kapolres Gayolues melalui Kapolsek Putri Betung Ibda Heri Budi mengatakan, personil subsektor Rumah Bundar perbatasan Galus Agara berhasil meringkus pelaku curanmor antar kabupaten di perbatasan dan saat ini tersangka telah diserahkan ke Polsek Kuta Panjang guna pengembangan lebih lanjut. Darlun Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad kepada Serambi FM mengatakan bahwa jika saat konflik pemasukan senjata api ke Aceh dari luar untuk kebutuhan perang kini berubah fungsi menjadi kepentingan bisnis sabu-sabu. Menurutnya, maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang terjadi selama ini diiringi dengan banyaknya penggunaan senpi ilegal. Saat ini terdeteksi setiap kali ada penangkapan bandar atau pengedar sabu, juga ditemukan senpi dengan berbagai jenis. Pernyataan tersebut disampaikannya berkenaan dengan penangkapan seorang pria berinisial JAI, 35 tahun, warga Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, oleh Satuan Narkoba dan Reskrim Polres Aceh Utara karena diduga memiliki narkoba. Dalam pengembangan pemeriksaan, ternyata pria tersebut memiliki dua senpi jenis pistol. Info Haji 2017. Darlun, satu lagi jamaah haji asal Aceh meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi pada Sabtu pukul 04.20 waktu Arab Saudi. Jamaah yang meninggal yaitu Ishak Aziz Ali bin Tengku Aziz, 76 tahun, asal Kerunggekeh, Aceh Utara. Informasi ini disampaikan Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Aceh, Harusli LC MSI, di Banda Aceh kemarin. Almarhum meninggal di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah karena gejala sesak napas. Hingga saat ini sudah 11 jamaah haji asal Aceh yang meninggal dunia di Tanah Suci. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Senin 11 September 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.